rasa melahirkan putra perkasa. Hang tua Laksmana Satria, teladan negeri dan bangsa. Dari Bintan ke Pulauan Riau, gaung baktimu ke segenap rantau. Walau kini kau telah tiada, fatwamu tiadakan sirna. Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang kan berganti, takkan melayu hilang di bumi. Kau susun jari sepuluh, mengatur sembah duduk bersimpuh. Halus budi resa Melayu, hang tua, oh hang sembah duduk bersimpuh.